Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Khonabil rahiman rahimakumullah. Kita masih membahas bab minasyirik. An istaghitha bi ghairillah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah. Wa du'a li ghairillah, dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke ayat berikutnya dalam bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qalihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf, wa man adhallu mimma yad'u min dunillah man yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Al-ayata yani akmilil ayah, sempurnakan ya membaca ayatnya. Lanjutan ayatnya, wahum an du'aihim ghafilun wa idza husyara an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat? Jadi tidak ada yang lebih sesat dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mampu mengijabah doa dia sampai hari kiamat. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka-mereka yang orang-orang musyrikin berdoa kepadanya itu lalai, tidak mengetahui doa-doa musyrikin tersebut kepada mereka. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza husyara an-nasu, dan nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, kanu lahum ada, mereka para musyrikin dan orang-orang yang mereka sembah itu saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, orang-orang saleh yang disembah-sembah orang-orang musyrikin mengingkari penyembahan, peribadatan yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada mereka. Ini ayat billahi rahiman rahimakumullah, ayat yang agung yang menerangkan tentang jeleknya syirik dan ahlu syirik. Yang pertama, ini ayat menunjukkan satu di antara dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa perbuatan mereka, yaitu berdoa kepada selain Allah. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah, siapa yang lebih sesat? Jadi mereka, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di akhir ayat Allah berfirman, wa kanu bi ibadatihim kafirin, disebut oleh Allah bahwa doa itu adalah ibadah, menunjukkan bahwasanya doa itulah ibadah, sehingga barang siapa yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkun akbar. Yang berikutnya, dalam ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan ijabah, tidak akan bisa mengijabah doa orang-orang meminta kepadanya. Kata Syaikh Salih Fauzan hafizahullah taala dalam syarah, kata beliau, halis sanam istajab li ahad, apakah ada patung yang bisa mengijabah doa orang-orang yang menyembah-nyembahnya? Halil qabr istajab ahad, apakah ada kuburan yang mengijabah doa orang-orang datang kepada yang berdoa di kubur-kubur tersebut, meminta-minta kepada ahli kubur? Halis syajarah, dan seterusnya tidak ada. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya bacakan dua ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala bagaimana talbis asyaitan. Ya. Saya ulangi, faedah yang kedua adalah bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengijabah doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang selain Allah itu la yastajibuna lahu aw la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, tidak akan bisa mengijabah, sampai hari kiamat pun tidak akan bisa mengijabah. Kuburannya, pohon-pohonannya, patung-patungnya, orang telah matinya. Namun asyayatin, ya, mereka membuat talbis, membuat syubhat untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesyirikan. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, saya bacakan ucapan Ibn Taimiyah, dua ucapan beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inti dari ucapan beliau, anna ma yahsulu li'ubadil kubur min qada'il hajat, apa yang didapat oleh para penghuni kubur. Saya ulangi, apa yang didapat oleh para penyembah kubur, ya, datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, minta rizki, minta ya istrinya misalnya bisa mengandung, minta yang sakitnya bisa sembuh. Biqadarillah, bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul. Setelah dia datang ke kuburan sembuh. Setelah dia datang ke kuburan ternyata istrinya hamil. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, falaysa lalika dalilan ala sihhati madhabihim, itu tidaklah menunjukkan benarnya madhab mereka, apa yang mereka lakukan. Lianna husulal maksud yakunu ibtilaan wa imtihanan minallah subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, dicapainya apa yang mereka tuju, yang mereka niatkan, kadang berhasil, kadang mereka dapat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke kuburan tadi mungkin 1,000 orang atau lebih. Kebetulan ada 1 orang punya hajat ke kuburan tadi, minta-minta pas dapat pulang dari situ. 1 per 1,000. Yang itu memang biqadarillah, bukan dengan sebab datang ke kuburannya, memang takdir Allah. Tapi syaitan yang kemudian bermain dari kalangan manusia, dari kalangan jinnya. Iya, mulai promosi, itu si fulan, iya, dia istrinya 11 tahun, 15 tahun tidak mengandung, kemarin datang kubur ini minta-minta pulang hamil. 1 per 1,000. Iya, tapi syaitan kemudian menjadikan sebagai bahan promosi. Padahal itu kata beliau bukan karena perbuatan yang benar, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tercapainya satu target tujuan itu bukan menunjukkan apa yang dilakukan itu benar. Ya kan? Orang ingin kaya, berhasil kaya, tapi dengan cara rentenir. Targetnya tercapai, tapi caranya haram. Iya, ingin segera dapat banyak, tapi dengan korupsi. Targetnya tercapai, bukan berarti kemudian perbuatannya benar. Demikian juga ini. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, lebih dari itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahallahu ta'ala, annahu yumkinu anna syayatin tatasawwaru ahyanan bisuratil makbur. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang mungkin saja syaitan menampakkan diri dalam bentuk orang yang dikubur. Ya, 10 orang itikaf di kuburan. Ya, tengah malam keluar dari pusara jasad persis dengan orang yang dikubur. Sehingga 10 orang yang sedang minta-minta ini ngira betul sihirnya keluar. Padahal itu siapa? Itu siapa? Syaitan. Syaitan bisa dengan izin Allah berbuat. Yang tidak bisa disebabkan syaitan hanya satu orang, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani faqad ra'ani." Barang siapa yang bermimpi melihat aku, iya, sungguh dia telah bermimpi melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupaku. Iya, syaitan. Adapun yang lain bisa. Iya, tapi yang jadi masalah jangan tertipu. Bisa aja syaitan menampakkan orang berjubah padahal bukan Rasulullah. Karena enggak pernah belajar sama ilmu Muhammadiyah bagaimana sifat-sifat Rasulullah, ketipu juga dia. Tadi malam mimpi Rasulullah bilang seperti ini padahal bukan Rasulullah. Anda yang pernah belajar bagaimana sifat-sifat rupa-rupa Rasulullah. Asy-Syaikh kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mungkin syaitan menampakkan diri dalam bentuk rupa orang yang dikubur. Wa takhruju 'alan nas. Kemudian keluar. Iya, tengah malam bawa kemenyan keluar orang. Iya. Alladzina yad'una al-khubra bi suratil maqbur wa tukhatibuhum, kata Ibnu Taimiyah. Keluar, iya, di hadapan orang-orang yang sedang doa-doa di kubur tadi, ngajak bicara mereka. Sehingga pulang keluar, oh tadi malam Syekh Fulan, Syekh Fulan keluar kubur bicara ngomong sama kami. Pada itu adalah syaitan. Ini saya baca dari syarah Syekh Salih Fauzan fiddahullah ta'ala, dan beliau nukil ucapan Ibnu Taimiyah, bukan ucapan saya ya. Nah, kemudian wadakulu syaitan padahal yang keluar tadi itu yang kita bicara bilang nahnu nakdi hawa ijak. Iya, kami kata dia akan tunaikan kebutuhan-kebutuhan kalian. Kebetulan mintanya harta, minta sesuatu, mal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahallahu ta'ala, wasyaitan qad ya'ti lahum bi asya ba'idah. Syaitan kadang bisa datangkan sesuatu yang jauh dari mereka. Iya, datangnya kebetulan minta ini saya, barang hilang saya, ya istri saya kehilangan misalnya 50 gram emas. Bisa dengan izin Allah syaitan nyari ke toko emas mana atau kemana, bawa tuh. Enggak tahu punya siapa dibawa oleh siapa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, qad yasriqu min awwalin nas asya' wa tibiha lahum. Syaitan kadang nyuri di tempat lain punya orang, dibawa tuh, itu kata Ibnu Taimiyah, sekali lagi bukan ucapan saya, enggak. Iya, ngambil taruh nih punya kamu, padahal hasil nyuri di mana? Setan. Iya, qala wa yadhunnuna anna hadza minal mayyit. Tapi orang-orang yang sedang dikubur tadi minta-minta tadi nganggapnya ini adalah pemberian si mayit. Masakin. Padahal itu adalah syaitan yang berbicara kepada mereka. Sekali lagi ini adalah ujian. Qala kata beliau rahimahullah, mal wal mayitu ma dara an syai'in min hadhihi umur. Adapun si mayit yang dalam kubur enggak tahu apa-apa. Tadi di ayat tadi wahum min du'an du'aihim ghafirun. Orang mayitnya dalam keadaan tidak tahu doanya mereka, permintaan mereka, enggak tahu. Kata beliau al mayit, karena si mayitnya mashghulun bi nafsi. Si mayit yang di alam barzah itu sedang sibuk dengan urusan diri sendiri. Imma bi na'imin wa imma bi adzabin fi qabri. Bisa dia sedang dapat nikmat kubur atau sedang naudzubillah diazab kubur. Enggak tahu kejadian tadi di atas pusara, syaitan nampakkan diri. Ini khairul rahiman rahimakumullah. Maka wa idza husyiran nas, ketika mereka semua dikumpulkan, orang-orang musyrikinnya dan orang-orang yang ketika di dunia mereka sembah-sembah, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kanu lahum ma'da, bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, karena orang-orang yang mereka sembah ingkari, enggak pernah merasa disembah-sembah oleh orang-orang musyrikin. Dalam ayat lain mereka berkata qalu subhanak, maksudnya engkau, maksudnya Allah ya Allah, engkau ya Allah, maksudnya engkau ya Allah, subhanak anta waliyuna min dunihim, engkau hanyalah wali kami bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan dulu yang mereka sembah-sembah itu adalah siapa? Jin. Iya, hakikat yang mereka sembah-sembah itu bukan orang saleh yang dikubur, bukan, tapi jin yang nyuruh mereka untuk berbuat demikian. Bal kanu ya'buduna al-jin. Ini khairul rahiman rahimakumullah. Iya. Berikutnya di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau wa qalihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su. Bahkan siapa yang bisa mengijabah doanya orang yang muttar? Muttar itu orang kepepet, yang terjepit dalam kesulitan. Tentunya tidak ada yang bisa mengijabah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su, dan siapa yang bisa menghilangkan kejelekan, bencana, musibah? Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh minta dihilangkan kesulitan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah berkata, ayat ini ayat bantahan kepada orang musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Dan ketika dalam keadaan genting mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, hadza istifhamun minallahi taala lil musyrikin. Ini pertanyaan yang intinya adalah taubih, celaan, cercaan kepada mereka orang-orang musyrikin. Antum tusrikuna billahi azza wazal biharati raha. Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian senang, lapang. Walakin idza waqa'tum bi syiddah wal ittirar. Tapi ketika kalian dalam keadaan kesulitan dengan genting, da'atum Allah Subhanahu wa muhlisin lahuddin. Dalam keadaan kesulitan genting kalian hanya berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanqadhakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Palimadza tusrikuna bihi fi hal taraha. Kalau kalian ya dapatkan ketika ikhlas doa kepada Allah dalam keadaan genting, Allah selamatkan. Kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan kalian senang? Ini keadaan musyrikin di masa lalu. Di ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahr." Apabila menimpa kalian kesulitan, kegentingan di lautan. "Dhalla man tad'una illa iyyah." Iya, hilanglah semua yang kalian sembah-sembah, minta-minta. Iya. Hanya satu Allah Subhanahu wa taala sembahan kalian yang kalian minta. Tulus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi falam manajjakum ilal bar. Tapi tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kembali berbuat syirik. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan musyrikin dulu. Dalam keadaan senang berbuat syirik kepada Allah. Dalam keadaan susah mereka ingat Allah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitab-kitab beliau. Yang sangat menyedihkan adalah kalau musyrik zaman sekarang itu senang susah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam keadaan senang syirik, dalam keadaan susah pun tetap lebih parah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya beberapa bulan yang lalu, pekan yang lalu, pas saya ke Jogja, ada pertemuan di Jogja. Iya, pas kebetulan Merapi ada ini kan. Itu disebutkan oleh teman-teman kita, ikhwan, masyaallah, thiqat insyaallah. Iya. Siangnya itu ada acara mereka 1000 kendaraan. Apa namanya? Apa namanya? Biasanya kalau acara gitu kan. Selamatan itu. Hah? Oh, mungkin namanya. Bisa mengumpulkan 1000 jeep. Qadullah masyafa'al. Sorenya batuk Merapi. Apa yang muncul? Kata mereka, kurang. Kurang nih kita ini. Na'udzubillah. Bukan ingat Allah, tapi kurang berbuat syirik. Ini khairullah rahimah rahimahkumullah. Sehingga perlu arus sunnah, semangat dalam dakwahkan tauhid. Yang terakhir, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala bawakan satu hadis yang sebagian ulama kita mendhaifkannya. Kata beliau, rawat Tabrani bisnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun munafiq. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik, yakni di sini maksudnya Abdullah bin Ubay. Yu'dhil mu'minin, menyakiti orang-orang beriman. Iya. Tentunya satu sifat tentang mereka adalah menyakiti orang beriman dengan lisan mereka, bahkan dengan perbuatan mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat berkata, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Ingat apa istilahnya? Minta dihilangkan kesulitan. Ingat ya, boleh istighatsah kepada makhluk. Boleh istighatsah kepada makhluk. Boleh istighatsah kepada makhluk. Ini tiga pertemuan ini sudah. Hah? Boleh dengan tiga syarat. Dia apa? Hidup, hadir di tempat untuk mendengar, kemudian punya kemampuan. Ya. Di sini orang munafik di zaman Rasulullah SAW nyakiti para sahabat, akhirnya mereka kaya. Kita istighosah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hukum asalnya boleh. Rasulullah masih hidup. Iya, ada di tengah-tengah mereka dan punya kemampuan. Iya kan? Sehingga para sahabat melakukan satu perbuatan yang boleh. Begitu ya. Tetapi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah, sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, istighosah itu adalah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi ini hadis sekali lagi dilemahkan oleh para ulama kita, bukan hadis yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan bab atau hukum istighatsah sudah sebutkan, iya, kepada makhluk boleh yang ketiga. Dianya masih hidup, ada di tengah-tengah kita mendengar permintaan kita, dan dia punya kemampuan. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada satu faedah penting saya kira terkait dengan hadis ini. Ala fardhi sihati. Kalau misalnya hadis ini sahih, bagaimana maknanya? Disebutnya para ulama kita di antara di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan, kalau ini hadis ini sahih, ini hadis menunjukkan iya sebagai bentuk saddul dzari'ah, menutup jalan kesyirikan. Hukum asalnya memang boleh, tapi karena khawatir akan menyeret kepada kesyirikan, maka Rasulullah menyatakan jangan. Ya, kalau hadis ini sahih, ini min bab saddul dzari'ah. Iya, menutup celah jalan kesyirikan. Walaupun hukum asalnya boleh, karena khawatir nanti akan ia menyeret kepada kesyirikan, maka Rasul menyatakan jangan. Istighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dan saya ingin bacakan sedikit dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bab saddul dzari'ah. Satu pembahasan penting dalam agama kita adalah bab masalah saddul dzari'ah. Bagaimana agama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mengajarkan kita untuk berupaya menutup celah-celah jalan-jalan kepada kejelekan. Lawannya adalah perbuatan ahlul batil. Jadi kan Yahudi wal kufar wal munafiqun, mereka melakukan hiyal. Apa hiyal? Hiyal, hiyal itu adalah tipu muslihat, trik untuk melanggar yang haram. Ya, gimana caranya supaya boleh renten, boleh minjem dengan bunga. Kalau langsung minjem 1 juta kembalikan 2 juta, orang-orang awam tahu ini haram, ini rentenir, ini riba, gitu kan? Akhirnya pakai namanya jual beli inah. Datang ke orang, saya butuh uang 10 juta. Oh, boleh. Boleh. Ini saya punya motor. Kamu beli ya 20 juta motor. 20 juta ngutang. 20 juta ngutang. Oh ya dah, motor diambil. Kata orang tadi tuh yang punya motor, kamu kan butuhnya uang kontan kan? Iya Pak, saya butuh uang kontan. Sudah, saya beli motor tadi, saya beli lagi 10 juta. Iya, 10 juta. Nih 10 juta. Motor saya ambil lagi. Dipaham ya? Pulang berapa, bawa berapa juta? Berapa utang dia? 20 juta. Sama aja, minjem 10 kembalikan, tapi pakai model jual beli. Ini namanya apa? Hilah. Ahlul batil melakukan hilah. Gimana caranya trik-trik untuk melanggar yang haram? Tipu muslihat. Tapi kalau ahlul Islam, itu ada satu bab yang sangat agung, bab saddul dzari'ah, nutup celah-celah yang sampai terjatuh ke dalam yang haram. Iya, saya bacakan sedikit mungkin, karena Ustaz Aib udah ada ini tadi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa idza tadabbarta asy-syari'ah qad atat bi saddi dzara'i ila muharramah." Kata beliau, kalau kamu tadaburi syariat ini, menelaah tadaburi, maka kamu mendapatkan syariat ini telah datang dengan menutup celah-celah pintu-pintu jalan-jalan kepada yang haram. Jangankan yang haramnya, jalannya sudah ditutup. Qala, kata beliau, wa dzalika aksu babil hiyal al-musilah ilaiha. Dan inilah kebalikan bab hiyal tadi, yang justru dia cari trik gimana caranya melakukan yang haram. Ya. Lalu saya contohkan aja. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, min akbaril kabair syatmur rajul walidayhi. Di antara dosa besar itu adalah seorang mencaci maki dua orang tuanya. Qalu, kata para sahabat di kala itu, wa hal yastumur rajul walidayhi, apakah ada seorang yang mencaci maki dua orang tuanya? Tidak terbayang di kalangan para sahabat. Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Yasubbu abar rajul, seorang mencela ayah temannya. Bayar subuh abah, maka temannya balas mencela ayah dia. Ini namanya mencela orang tua. Maksudnya kita dilarang, dilarang mencaci maki, mencela ayah orang lain. Kita dilarang mencela ibu orang lain, dilarang. Kenapa? Ini pintu kejelekan. Kenapa? Karena kalau kita mencela ayah orang lain, akhirnya ayah kita dicela. Kalau kita mencela ibu orang lain, akhirnya ibu kita dicela. Maka dilarang. Ini pintu tutup, tidak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang mengantarkan istrinya yang berkunjung ketika itikaf, Safiyah radhiyallahu anha. Ketika pulang di luar masjid, ternyata berpapasan dengan dua orang sahabat Rasul. Melihat Rasul bersama seorang perempuan, pada itu istrinya, dua sahabat jalan cepat. Kata Rasulullah SAW, ala rizlikuma, tenang keduanya, tenang kalian berdua, pelan aja. Ini Sofia, ini Sofia, ini istri saya. Kata keduanya, subhanallah, subhanallah Rasulullah, subhanallah Rasulullah. Artinya gak mungkin kami punya prasangka jelek kepada Rasulullah. Ya, gak mungkin kami punya prasangka jelek. Tapi ingat, lihat, khawatir sahabatnya su'udzan, Rasulullah langsung bilang apa? Ini Sofia. Ini Sofia. Apa itu? Saddu dzari'ah. Nutup celah orang su'udzan. Klarifikasi. Sudah ada. Nanti saya lanjutkan. Allah Alhamdulillah.